Tafadhal dibaca berikutnya. Abu Aqilah. Wahuma adalik. Antum mana bukunya dari tadi? Megang handphone. Hah? Mikirin ta'adud mulu sih antum. Suhbati Rasulillah. Suhbah. Makfirata mudof. Mudda ahadihim aw nasifuhu. Fasayyi'a. Makfuratun. Nah, makfuratun khabar. Sayyi'at mubtada. Baik. Wa huma dzalik, dan mereka walaupun demikian ya la yad'una lahum al-ismata. Mereka tidak pernah mengklaim mereka memiliki ismah ma'sum min kibari dzunub, dari dosa-dosa besar ataupun sigariha ataupun dosa kecil. Lakin ma lahum min sawabiki wal fadl wal fadaili. Akan tetapi mereka memiliki sawabik, yaitu mereka lebih dahulu masuk Islam, keutamaan, dan juga suhbati Rasulullah SAW, yaitu mereka bersahabat dengan Rasulullah SAW, wal jihad ma'ahu, dan mereka berjihad bersama Rasulullah SAW. Maka hal ini qad yujibu maghfirata ma yasduru minhum min zallatin. Maka hal ini melazimkan ampunan yang atas apa yang muncul dari mereka berupa zallat, ketergelinciran. Ya, fahum bisyahadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berdasarkan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khairul qurun, sebaik-baik generasi. Kata Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik generasi adalah, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Wa afdaluha, dan mereka adalah umat ini yang paling afdal. Wa muddu ahadihim, dan satu mud sedekah mereka, satu mud mereka, au nasifu, atau setengahnya ya yang mereka sedekahkan berupa gandum dan yang lainnya, itu afdalu, lebih afdal min jabali Uhudin dahaban, lebih afdal daripada emas sebesar gunung Uhud. Ya tasaddaqu bihi man ba'dahum, yang orang-orang setelah mereka bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud tersebut. Maka sayyi'atuhum, keburukan-keburukan mereka itu maghfuratun, diampuni, ila janibi sayyi'atihim al-katsirah. Ya, ila janibi hasanatihim al-hasanatihim al-katsirati. Hasanatihimu ya, al-katsirati. Nah, keburukan mereka terhapus ya, berdasarkan kebaikan-kebaikan mereka yang banyak, kalau ditinjau dari sisi kebaikan mereka yang sangat sangat banyak. Ya ilah, kebaikan sahabat yang sanggup menghitung hanya Allah tabaraka taala. Setengah orang mereka bersedekah setengah. Gimana dengan Abu Bakar yang bersedekah dengan semua hartanya? Abdurrahman bin Auf yang kalau bersedekah itu kalau dirupiahkan sekian miliar. Ya. Ratusan dinar, ribuan dinar. Ya, gimana? Belum lagi kalau mereka menyedekah-sedekahkan jiwa mereka. Berjihad bi amwalihim wa anfusihim. Enggak sanggup dibeli dengan harta. Ya, nah ini itulah ya. Makanya tidak akan pernah disanggupi amalan kita untuk mendahului amalan mereka. Enggak pernah sanggup. qala Syekhul Islam thumma idza kana sadara min ahadihim dhanbun, kemudian apabila muncul dosa dari salah seorang di antara mereka, fayakunu qad taba minhu, maka bisa jadi ia telah bertobat dari dosa tersebut, au ata bi hasanatin tamhuhu, atau dia mengerjakan kebaikan-kebaikan yang akan menghapus dosanya tadi, au ghufira lahu, atau dia diampuni, ya, bi fadli sabiqatihi, karena keutamaan dia telah dahulu masuk Islam, au bi syafaati Muhammadin SAW, atau karena syafaat Nabi SAW, alladhi hum ahaqqun nasi bi syafaatih, yang mereka adalah lebih berhak, manusia yang paling berhak atas syafaat Nabi SAW. Au ibtuliya bi bala'in fid dunya kufira bihi anhu, atau ketika dia berdosa, ubtuliya, dia diberikan cobaan, bi bala'in, dengan sebuah bala, musibah di dunia, maka kufira bihi anhu, maka dosanya dia diampuni berdasarkan dosanya tadi. Summa innal qadara alladhi yunkaru min fi'li ba'dihim qalilun nazrun. Ya. Kemudian kadar yang diingkari dari perbuatan sebagian mereka, ada memang perbuatan sebagian sahabat itu yang diingkari, itu qalilun nazrun, sedikit. Ya. Qalilun nazrun, nazri qalilut ta'afah, ya, sedikit sekali. Kemudian, ya, perbuatan mereka tersebut maghfurun, yang kalau diingkari itu pun juga diampuni. Fi janbi fadaili al-qawmi wa mahasinihim, itu fi janbi jika dibandingkan dengan fadaili al-qawm, keutamaan-keutamaan kaum mereka, wa mahasinihim, ya, dan kebaikan-kebaikan mereka, yang imani billahi wa rasulih, berupa keimanan pada Allah dan rasul, kepada Allah dan rasulnya, wal jihadi fi sabili, berjihad di jalannya, wal hijrati wa nusrat, hijrah, nusrah, ya, nusrah menolong, wal ilmi annafi, ilmu yang bermanfaat yang mereka sampaikan hingga kita terima saat ini. Ini kan semua di ilmu dari sahabat, ingat? Wal amal salih, dan amal salih. Wa man nadara fi siratil qaumi bi ilmin wa basiratin, maka barang siapa yang memperhatikan sirah kaum tersebut, itu para sahabat, memperhatikan sirah mereka, perjalanan hidup mereka dengan ilmu dan basirah, wa ma manallahu alaihi min fadaili, alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'dal anbiya, dan tidaklah Allah, ya, dan apa yang Allah beri karuniakan kepada mereka minal fadaili, berupa keutamaan-keutamaan, maka alima yakinan, maka siapa saja yang membaca sirah ini, dia akan mengetahui dengan yakin bahwa mereka para sahabat adalah khairul khalqi, sebaik-baik makhluk padal anbiya setelah para nabi. Lakana wala yakunu mithluhum, tidak ada yang sebelum dan sesudah mereka yang seperti mereka. Walaupun sahabat Musa, sahabat Isa, enggak ada yang mampu sebanding dengan para sahabat. Wa annahum safwatun min quruni hadhil ummah, dan mereka adalah safwah, sebaik-baik generasi dari umat ini, allati hiya khairul umami wa aqramuha 'ala Allah, yang umat ini adalah sebaik-baik umat yang paling mulia di sisi Allah. Umat ini adalah yang paling baik. Kuntum khaira ummah, kata Allah, kalian adalah sebaik-baik umat. Ya, ukhrijat linnas, hah? Oh gitu ya? Hah? Mana? Idakana qad sadara min ahadihim dhanbun, mau enggak ada Cetak kanan enggak ada. Itu di matan kan? Wa idza kana hadza fi dzunubi al-muhaqqaqati fa kaifa al-umur allati. Enggak ada dia ini. Ini kelewat ya. Wa idza kana hadza fi dzunub muhaqqaqah, maka apabila dosa-dosa ini yang memang muhaqqaqah, yang memang telah terwujud, maka bagaimana dengan perkara-perkara allati kanu fiha mujtahidi, yang mereka di sini berijtihad, in asabu falahum ajra, kalau mereka benar maka mereka mendapatkan dua pahala, wa in akhtau falahum ajrun wahidun, dan apabila mereka salah maka pun mereka mendapatkan satu kesalahan saja, wal khata'u maghfurun, dan kesalahan mereka diampuni. Nah, ya dibaca syarat. Udah itu. Diana enggak ada itu. Ya. Ayo Mas Bawa, tafadhol. Ah. Enggak. Ayo nam yuridu. Terus mah musirran sakhatallahu janbu, kalau dunub ada wawnya. Tudhibuhu washabi syajarah tuliya bi bala'in nah ya yuridul muallif, maka muallif Ibnu Taimiyah Syekhul Islam di sini bermaksud atau menunjukkan dari apa yang beliau sampaikan di atas ayyan fiha an sahabah, untuk menafikan dari sahabat ya radhiyallahu anhum ayyakuna ahaduhum yaitu salah seorang di antara mereka qad mata, mati musirran, dan terus-menerus melakukan dosa alama yujibu sakhatallahu alaihi min dzunub, yang mengharuskan kemurkaan Allah murka kepadanya karena dia terus-menerus melakukan dosa min dzunub. Ya, pasti ketika sahabat wafat itu sudah diampuni. Ya. Entah kalau pun tidak diampuni nanti dengan syafaat Nabi atau karena keutamaan mereka. Bahkan idza qad kasat idza sadara ad-dhanbu, bahkan apabila memang muncul sebuah dosa min ahadihim, dari salah seorang di antara mereka fi'lan berupa perbuatan, maka fala yakhlu an ahadi hadhil umur allati dzakaraha, maka tidaklah lepas dari salah satu perkara ini yang beliau sebutkan. Itu bisa jadi langsung diampuni, atau mereka keburukan tersebut dihapus oleh kebaikan mereka yang banyak, atau karena keutamaan mereka, karena mereka lebih dahulu masuk Islam, syafaat Nabi, dan seterusnya. Ini ihtimal yang paling bagus ya, Masya Allah disebutkan ya. Jadi begitu, gak ada lagi kita buruk sangka terhadap para sahabat ya. Nah, sahabat bukan Nabi ya. Perselisihan Ali dan Muawiyah pasti situ ada yang keliru, ya. Nah, tapi keburukan apa kesalahan mereka itu diampuni. Nah, ini yang perlu dipaham. Mereka enggak sama seperti kita. Ya. Fa imma ayyakuna qad taba minhu qabla at-maut. Itu bisa jadi mereka taubat dari dosa tersebut sebelum mati, atau dia mengerjakan kebaikan-kebaikan yang tudhibuhu, yang akan menghapus keburukan, wa tamuhu, ya, menghilangkan dan menghapusnya. Ughfira lahu, atau dia diampuni. Kenapa? Bifadli salifatihi. Karena keutamaan salifatihinya. Salifatihi ini lebih awal masuk Islam. Bil Islam. Sebagaimana ghufira li ahli badrin. Sebagaimana ya, diampuninya ahlu badar. Ya, dan ashabus sajarah. Ashabus sajarah maksudnya apa? Yang berbaiat di bawah pohon. Ya. Atau dengan syafaat Rasulullah SAW. Maka mereka adalah manusia yang paling bahagia dengan syafaat beliau. Wa haqqahum biha. Mereka lah yang paling berhak atas syafaat tersebut. Autulia bibala'in. Ataupun apabila mereka di diberikan ujian dengan sebuah balak di dunia, pada diri mereka sendiri atau pada hartanya atau pada anaknya, maka diampuni ia dengan dosanya dengan balak ujian tadi. Nah. Ya, barakallahu. Dikit, baca di sini, Abdul Samad. Muhaqqaqati. Maudi'u. موضع اجتهاد والخطأ فيها ثم إذا قيس mahasina lam ya'du ayyakuna qatratan wasafwatu waman tafa'ala ta'ammala kalama ajiba أشد العجب في الجهلة به الجهلة المتعصبون وادعائهم يتهجم ويغض ويخرق من مزائم ها ومفتريات Samad, masih banyak iskal tu ya. Perhatikan. Faidakana huwa yajibu i'tiqaduhum fihim bin nisbati ila martakabuhu min ad-dunub al-muhaqqaqah. Maka apabila ya, hal ini mewajibkan untuk meyakini, di'tiqadi, dijadikan keimanan fihim tentang mereka, para sahabat. ya, binisbati ila martakabuhu, itu berdasarkan apa yang mereka telah terjatuh minad dzunub ke dalam dosa yang muhaqqaqah, yang memang itu sebuah dosa. Maka kan ini kan, kalau mereka betul-betul jatuh ke sebuah dosa, ada ihtimalnya apa namanya makhrajnya, jalan keluarnya, mereka diampuni dengan sebab keutamaan mereka, mereka lebih dulu masuk Islam, kemudian apa lagi, mereka punya kebaikan yang banyak yang menghapus dosa mereka, atau bisa jadi mereka telah bertobat, atau bisa jadi mereka diampuni dengan sebab ada ujian yang menimpa mereka, atau nanti diampuni oleh Allah dengan sebab mereka hadir perang Badar, tahta syajarah, atau mereka dapat syafaat Nabi karena merekalah yang paling berhak dengan syafaat Nabi dan paling bahagia dengan syafaat Nabi. Itu kalau dosanya yang dzunub al-muhaqqaq, yang memang benar-benar dosa. Pakai fil umur, maka bagaimana dengan perkara-perkara allati hiya maudhi'u ijtihad, yang itu adalah perkara ijtihad. Semisal Muawiyah. Muawiyah berperang dengan Ali. Taruhlah Muawiyah salah. Ijtihad. Ya enggak? Ijtihad dia. Amr bin As, Abu Musa al-Ash'ari, Amr bin Yasir, Zubair terlibat persisian di antara mereka. Ya, ijtihad. Bukan yang kayak kita gini, ijtihad. Ya enggak? Saya dipahami enggak? Nah. Ya. Di antara sahabat ada yang minum khamar, nah, diampuni dengan hal kayak tadi. Itu muhaqqaqah. Ya, muhaqqaqah. Tetapi di antara mereka ada yang ternyata ahli Badar. Di antara mereka ada yang enam yang kayak tadi. Ya, ataupun itu sedikit. Yang paling banyak yang kelihatan apa? Ijtihad. Ya, wal khata'u fiha maghfurun. Ya, kesalahan di dalam ijtihad tersebut diampuni, bahkan dapat pahala satu. Cuma idaki sahada. Kemudian apabila hal ini dikiaskan adalah di akhta'u fihi ila janibi ma lahum min mahasina wa fadaina. Kemudian apabila hal ini dikiaskan, ya, yang mereka keliru di dalamnya ila janibi ma lahum min mahasina wa fadaina. Ila janib kita terjemahkan dekat. Yang dekat dengan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki dan fadaila, keutamaan-keutamaan, maka di sini lam ya'du ayyakuna qatratan fi bahrin. Ya. Maka hal tersebut, ya, kalau dikiaskan ya. Ya. Maka hal tersebut tidaklah sampai seperti setetes. Setetes air di lautan. Jadi kebaikan mereka lautan, dosanya setetes. Bisa dipahami sini? Ya. Maka Allah yang memilih nabinya sallallahu alaihi wasallam, walladzi ikhtara lahu haula'i al-ashabah. Maka Allah lah yang memilih mereka sebagai para sahabat Nabi. Ya enggak? Hadis Ibnu Mas'ud apa? Inna Allah yang turun ilar arwah. Allah melihat kepada roh-roh. Maka Allah mendapati roh yang paling baik adalah Rasulullah SAW, Muhammad. Maka Allah memilihnya sebagai nabinya. Kemudian roh-roh para nabi. Setelah itu roh-roh para sahabat. Maka roh-roh para sahabat ini dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah SAW. Roh kita gak masuk. Roh kita gak masuk. Ya enggak? Di alam roh kan waktu itu kita berkumpul, ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Gitu kan? Bukankah roh kalian kita mengatakan iya? Allah beri. Allah paling mengetahui. Ya, roh-roh sahabat ada yang paling terbaik arwahnya. Kita ya Allah alam ya gimana akhir hidup kita. Nasallahu taala assalamu wal afiyah. Maka mereka adalah sebaik-baik makhluk setelah para nabi. Wassafwatul muhtaratu. Mereka adalah yang terbaik, yang terpilih min hadil umat, dari umat ini. Yang mereka, yang umat ini adalah sebaik-baik umat. Nah, maka wa man ta'ammala di sini yang bersama. Tafa'ala. Perhatikannya. Huruf man. Ya. Setelah man, itu pasti fi'il. Gak ada isim. Man soma, Ramadana. Man kana. Karena fi'il nakis. Enggak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya, man. Man ini maka dia masuk ke fi'il. Kecuali min, baru dia bisa masuk ke isim. Ya. Kalau man masuk ke fi'il, maka ta'amma. Apa wazannya? Kayak begini. Udah, tafa'ala. Ya. Berarti ta'ammala begitu. Apa arti ta'ammala? Ta'ammul. Memperhatikan. Maka barang siapa yang memperhatikan perkataan muallif Ibnu Taimiyah fi sya'ni sahabat, itu pada ya pembahasan sahabat tadi, maka ajiba asyaddal ajabi, maka dia akan kagum dengan sekagum-kagumnya. Mimma yarmihi bihi al-jahalatu al-muta'assibu. Ya. Dia akan terheran dengan seheran-herannya dari apa yang telah roma yarmi, itu artinya melempar, tapi di sini artinya menuduh. Dengan apa yang dituduhkan oleh jahalah, orang-orang bodoh, dan para muta'asibun, orang-orang yang fanatik, wadi'aihim, dan tuduhan mereka, alaih kepada para sahabat, annahu yatajahamu. Ya, itu juga Abdul Samad. Ini ada, ya taha jama, ya tafa'al, begitu. Tafa'ala, ya tafa'al, berarti, ya tahajjamu. Berarti wazannya fi'il madinya tahajjama ya tahajjam. Mudah ini ya. Mudah kan? Ya, apa arti tahajjama ya tahajjam? Menyerang ya. Dan tuduhan mereka pada para sahabat. Ya, wa tahajjamu ala aqdarihim. Yang mereka menyerang kepada ala aqdarihim. Kadar-kadar mereka ya, kadar ketinggian sahabat. Wa yaghiddu gadda yaghiddu, menundukkan. Hah? Menundukkan ya. Bisa gadda yaghiddu atau gadda yaghiddu? Hah? Menundukkan di sini maknanya merendahkan ya. Wa yaghiddu min sya'nihi, yang merendahkan ya status mereka, wa yahriku ijma'ahum, yang merobek atau membakar ya yahrik kesepakatan mereka, ila akhirihi, sampai akhir maqalu, apa yang mereka ucapkan, min maza'ima, dari maza'im ya, jamak dari za'mun, dari dugaan-dugaan mereka, wa muftarayatin, dan kedustaan-kedustaan. Qala Syekhul Islam, wa min usuli ahli sunnati, di antara prinsip ahli sunnah, at-tasdiqu bi karamatil awliya, yaitu membenarkan karamah wali. Karamah, kata Syekhul Islam, afdalul karamah istiqomah. Karamah yang paling mulia, paling afdal itu apa? Istiqomah. Naam. Kita enggak mengingkari ada karomah. Kita tidak gulu. Ya. Membenarkan karomah, karomah para wali. Wa ma yujri Allahu ala aidihim, dan apa yang Allah perbuat melalui tangan-tangan mereka, min khawarikil adati. Khawarik al-adah itu maksudnya yang keluar dari kebiasaan. Ya fi anwa'il ulum al-mukasyafati, pada berbagai jenis ilmu dan mukasyafat, perkara-perkara yang disingkap, wa anwa'il qudrati, dan berbagai jenis kudrah, kemampuan, wa ta'sirat, yang memberikan pengaruh, ya, kal ma'suri an salifil umami, seperti yang diriwayatkan dari umat terdahulu fi suratil kahfi wa ghairiha, dari surat kahfi dan selainnya. Karamah ini itu mereka bisa tidur 300 tahun lebih. Ya, wa an sadri hadil ummati minas sahabati wa tabi'in, dan yang muncul dari umat ini dari kalangan sahabat, ingat sahabat punya karamah luar biasa. Umar bin Khattab sedang berkhutbah di Madinah, maka Allah tampakkan para sahabat dan tabi'in pasukan Islam yang tengah berperang di negeri jauh. Ya, maka Umar berteriak, berputar, jamaah masjid bingung, hah, apa berputar? Putar. Maka sahabat yang lagi di perang seolah mendengar suara Umar. Putar. Umar, suara Umar. Umar nyuruh muter, muter. Ternyata kalau enggak muter itu, maka pasukan akan dihabisi oleh kepungan musuh. Pas pulang, Umar, kami dengar suara kamu. Iya, waktu itu Umar ngomong terang-terang. Enggak jelas. Di khutbah. Ternyata Allah tampak. Ya enggak? Ini kan Roma. Umar jalan di satu gang, setan di gang sono, setannya kabur. Duh, karoma ini. Saya tanya mantu, Umar bisa ngeliat setan enggak? Enggak. Tapi dengan karomah Umar, ini kan khariqul ada. Di luar kebiasaan. Ya, bisa dipahami enggak? Enggak ada yang lainnya. Para sahabat yang tersesat di belantara Afrika, dia bingung cari perkampungan, ternyata bertemu sekumpulan singa. Ya, ternyata malah ya, dia naik di atas singa. Saya sahabat Rasulullah. Mana kampung manusia? Di atas singa. Singa berjalan. Ya, kemudian kisah orang-orang saleh yang dihukum oleh raja-raja yang zalim. Dihukum dimasukin ke kandang singa. Kandang singa dia sholat. Ternyata singa jilatin dia. Oh, para algojo bingung. Lah ini kok singanya. Terus disuruh keluar. Wah ini orang ajaib nih. Keluar. Kamu takut gak tadi lagi sholat? Enggak, saya mikirin. Dijilat singa itu hukumnya najis apa enggak? Ya kan? Berangkat di naik singa di Afrika itu sahabat. Ya. Wahia maujudatun fiha ila yaumil qiyamah. Dan karomah itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Iya. Ya enggak ada orang yang enggak mati di tengah ledakan pesawat. Dia sendiri ternyata enggak mati. Ini karomah. Ini yang khariqul adah. Bin khariqul adah. Tapi karomah enggak bisa didemonstrasikan. Kalau ada orang yang demonstrasikan karomah, itu bukan wali Allah, wali setan. Paham sini? Itu bukan karomah. Itu sihir. Didemonstrasikan. Nih, lihat. Wah. Nah, barakallah. Gimana? Masih kuat gak? Panjang ini sedikit ya. Ya masih entok dikit. Nah, perhatikan telah mutawatir nas-nas kitab dan sunnah ya yang waqa'i yang terjadi ya yang menunjukkan hal tersebut qadiman wa hadisan dahulu dan saat ini ala wuqi'i karamatillahi yang menunjukkan adanya karamatullah dan kepada para wali-wali Allah ya kepada para wali-wali Allah al-muttabi'ina li hadi anbiya'ihim yang orang-orang yang mengikuti petunjuk nabi mereka. Ya, petunjuk nabi mereka. Ini Ashabul Kahfi dan yang lainnya. Terus karomah itu ya karomah asli adalah az-zuhur. Atau dia keluar dari kebiasaan. Ya dari seseorang tetapi di seorang tersebut memiliki keimanan amal saleh. Ya, dan juga tanpa mengklaim ini adalah tanda kenabian, bukan. Ya, kalau ada yang mengklaim gitu dia bukan wali. Nah, terus karomah. Nah, karomah ini perkara yang keluar dari kebiasaan. Terus yujri. Nah, yang Allah melakukan karamah tersebut melalui perantara tangan para wali dari wali-walinya. Nah, yang ini adalah pertolongan yang Allah berikan ya kepada wali tersebut baik itu perkara agama ataupun perkara dunia. Terus nah, dan dibedakan antara karomah dan mukjizah, karena kalau namanya mukjizah itu disertai dengan dakwah risalah, ya, berbeda dengan karomah. Terus Mas Hafid. Wa yatadammanu wuqu ahdil karamati hikaman masaliha ahammuhuma. A'zamu dalalatin. Mu'tadati sunanan ilmul bashari wala yudrikuha a'maluhu. Baik, perhatikan. Ya. Wa yatadammanu wuqu hadhihi al-karamati, dan kejadian karamat-karamat ini mencakup juga hikaman, hikmah-hikmah, kemudian wa masalihah, masat-masat yang banyak. Jadi karamah itu punya hikmah dan maslahat. Ahamuha, yang paling terpentingnya, awalan yang pertama, bahwasanya karamah tersebut kal mu'jizah, seperti mu'jizat. Yang kadulu a'zama dalalatin ala kamali kudratillah. Yang karamah tersebut menunjukkan, ya, kepada dalalah yang paling besar, petunjuk yang paling besar atas kesempurnaan kekuatan Allah, wa nufudhi masyiatihi, dan kekuatan, ya, kehendak Allah, atau pengaruh nufud, ya, kehendak Allah, wa annahu, dan bahwasanya Allah fa'alun, melakukan lima yurid, apa yang dia kehendaki. Wa anna lahu fawqa hadhihi sunani wal asbabi al mu'tadati sunanan ukhra, dan bahwasanya Allah memiliki di atas sunan-sunan ini, ya, dan asbab sunnah-sunnah ini dan asbab yang mu'tadah yang biasa itu, Allah memiliki sunanan ukhra di atas sunnah-sunnah yang lain, ya. Maksudnya ketentuan-ketentuan begitu. Antum kan sering berkata begitu, ini sudah sunnatullah, sudah ketentuan Allah begitu. Allah memiliki ketentuan lain. La yaqu 'alaiha ilmu al-bashar, yang ilmu manusia tidak akan mampu, ya, mendapatkannya. Wala yudrikuha a'maluhum, dan amal-amal mereka pun tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Nah, ya, padri. Pemindari kaki satu, ya. من التحلل والفناء. ومنها ما أقام الله به مريم بنت عمران anna laki dong. Sudah cukup dulu. Nah. Ya. di antara kisahnya adalah kisah Ashabul Kahfi. Ya. Yang naum, yang tidur. Wa naum, dan tertidurnya mereka. Alladhi awqahu Allahu bihim. Yang Allah menjadikannya pada mereka. Fitilkal muddatu tawilah. Pada jangka waktu yang sangat lama. Mahibdihi, tetapi disertai penjagaan Allah Ta'ala. Di abdanihim. Pada badan-badan mereka. Ya, minat tahalluli wal fana. Ya, dari pembebasan dan fana binasa. Ya. Jadi tidur 100 tahun. Ada kuda di situ. Kudanya mati tinggal tulang belulang. Sudah tinggal tulang. Mereka tetap tidur. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya pun juga demikian. Uangnya juga demikian. Ya enggak? Hah? Kenapa? Apa? Hewan ternak mereka ya. Ada juga ya, disebutkan oleh Allah sendiri, wa kalbuhum, anjing mereka. Anjingnya pun juga binasa. Tuh anjing nemenin orang yang nyelamatin diri dari dakwah aja tuh. Disebut di Al-Qur'an. Disebutnya bukan celaan. Wa minha ma akramallahu bihi Maryama binta Imran. Dan diantaranya ialah apa yang Allah muliakan, yaitu dari Maryam binti Imran, min isalir rizqi, itu dengan diberikan rezeki ilaiha kepadanya, wa hiya fil mihrab, padahal Maryam ini cuma ada berdiam diri di mihrab aja. Ya. Hatta ajiba min dzalika Zakaria alaihissalam, hingga pamannya Zakaria terkagum-kagum. Dan Zakaria bertanya kepadanya, anna laki hadza, dari mana kamu peroleh ini? Disebutkan dalam riwayat, ya, Israiliyat ya, bahwa buah yang diberikan pada Maryam itu, misalkan waktu itu musim panas, buah musim dingin. Ketika berada di musim dingin, buah musim panas. Allahu musta'an. Ya. Nah. Cukup ya. Itu kita lanjutkan lagi insyaallah. Di pertemuan berikutnya, tandain ya. Itu yang belum dapat bukunya siapa? Saya udah punya saya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, syadallah ila anta subhanaka.